Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله والشكر لله كمبالي Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Jami' As-Sahih yang ditulis oleh Imam Abu Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di kitab Al-Iman, tepatnya di bab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan di antara dalil Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menjelaskan bahwa amal masuk ke dalam makna iman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah, dan juga surat Al-Mu'minun, yang mana di situ Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebajikan di dalam Islam adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada Nabi, kemudian membayarkan zakat, lalu mendirikan salat, menepati janji, bersabar, dan semacamnya. Ini semua digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara amalan-amalan batin dengan amalan-amalan zahir. Ini menunjukkan bahwasanya iman terdiri dari qaulun wa amalun, bukan hanya semata-mata keyakinan hati, akan tetapi juga masuk ke dalamnya amal anggota badan. Tayyib. Kemudian setelah membawakan dua ayat yang mulia ini, Al-Imam Abu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang beliau riwayatkan yang sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita mencoba untuk menjelaskan, mari kita dengarkan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Muhammad. Abdullah ibn Muhammad Al-Ju'fi. Qal haddathana Abu Amir Al-Aqadi. Kata Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi. Nama Abu Amir adalah Abdul Malik Ibnu Amr Al-Qaisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, haddatsana Sulaiman Ibnu Bilal. Sulaiman Ibnu Bilal, beliau adalah seorang imam, hafiz, dan juga mufti, ahli fatwa. Kunyahnya adalah Abu Muhammad At-Taimi Al-Madani. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kunyah dari Sulaiman bin Bilal adalah Abu Ayyub, Maula Abdullah ibn Abi Atiq, Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, kemudian beliau mengatakan an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibnu Dinar. Abdullah bin Dinar atau Abdullah bin Dinar adalah Abu Abdurrahman Al-Adawi Al-Umari Al-Madani. Beliau adalah seorang ulama besar, Al-Muhaddis Hujjatul Islam. Beliau telah meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama-ulama besar di zamannya. Di antaranya beliau mendengarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Kemudian juga dari Anas bin Malik. Juga dari Sulaiman bin Yasar. Dari Abu Salih As-Samman. Dan sejumlah ulama-ulama di zamannya. Dan dari Abdullah bin Dinar telah diambil pula hadisnya oleh sejumlah ulama-ulama di zamannya. Di antaranya adalah Imam Syu'bah, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan As-Sawri. Begitu juga Sulaiman ibn Bilal, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, Ismail ibn Ja'far, Sufyan bin Uyainah, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Ali al-Asbahani rahimahullah bahwa Abdullah bin Dinar telah meriwayatkan hadis lebih kurang 200 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Baik, kemudian Abdullah bin Dinar mengatakan an Abi Saleh, dari Abu Saleh. Abu Saleh ini adalah Zakwan ibn Abdullah As-Samman, Maula Ummul Mukminin Juwairiyah Al-Atafaniyah. Beliau adalah mantan budak dari ibunda Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Abu Saleh ini adalah seorang yang menjadi kudwah di zamannya, orang yang dicontoh, diteladani oleh kaum muslimin di zamannya. Beliau seorang hafiz dan juga hujjatul Islam. Bahkan beliau termasuk seniornya ulama-ulama Madinah pada waktu itu. Dan beliau bekerja sebagai penjual apa namanya? Penjual minyak dan juga penjual apa? Mentega. Ah, mentega. Ke Kufa sana. Sehingga dikenal beliau dengan As-Samman, seorang pedagang pedagang mentega atau keju dan semacamnya. Ya. Dan beliau ini dilahirkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga ikut menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu, termasuklah juga peristiwa di mana Khalifah Utsman dikepung dan dibaikot oleh masyarakatnya. Dan beliau wafat pada tahun ke 101 Hijriah rahimahullahu taala. Dan Abu Saleh telah mengambil hadis dari sejumlah ulama-ulama di zamannya, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abdullah bin Umar, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini adalah di antara guru-guru Abu Saleh. Kemudian dari beliau telah diambil pula hadisnya oleh sejumlah para ulama. Di antaranya adalah anaknya sendiri, yaitu Suhail ibn Abi Saleh. Begitu juga Imam Mu'amash Sulaiman bin Mihran rahimahullahu taala, Zaid ibn Aslam, Bukair ibn Ashja, ibn al-Ashaj, dan juga Abdullah ibn Dinar. Jadi di masa dulu di antara para ulama biasa mereka saling mengambil. Abdullah bin Dinar mengambil hadis dari Abu Saleh, tapi dari kesempatan yang lain Abu Saleh malah juga mengambil hadis dari Abdullah bin Dinar dan semacamnya. Ini biasa di antara para ulama-ulama salaf. Dan banyak lagi ulama-ulama yang mengambil hadis dari Abu Saleh rahimahullahu taala. Nah, Abu Saleh ini meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi, orang yang paling banyak menekuni majlis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masuk Islam. Hanya saja beliau cukup terlambat masuk Islamnya, sehingga Abu Hurairah hanya sempat menyertai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 3 tahun saja. Namun dalam waktu yang relatif singkat ini ya ikhwah, beliau telah berhasil mengungguli sahabat-sahabat senior minal qudama as-sabiqun awwalun di dalam masalah ilmu. Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak mengambil hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa beliau telah menghafal 5374 hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 5374 hadis. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai tokoh ahli sufah. Orang yang memang tidak lagi peduli dengan dunia ini demi untuk mengejar akhiratnya. Sampai-sampai untuk makan saja kadang-kadang beliau kesulitan dari kebutuhan yang semestinya. Nah, dan Abu Hurairah ini Abu Hurairah adalah kunyah. Sedangkan namanya di masa jahiliyah sebelum beliau masuk Islam ini diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang sangat banyak sekali. Bahkan berkata di antara para ulama bahwasanya nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini ada yang mengatakan sampai 20, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan namanya adalah Ibnu Ghanam, ada yang mengatakan Abdul Syams, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Sakin, ada yang mengatakan Amir, ada yang mengatakan Barir, ada juga mengatakan Abdu Ibnu Ghanam, ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan Sa'id, dan banyak lagi di antara nama-nama yang dinisbatkan oleh manusia kepada beliau. Akan tetapi yang paling terkenal dan yang paling raja insyaallah taala adalah Abdurrahman Ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman Ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Nah, beliaulah yang meriwayatkan hadis ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apa kata Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 60-an cabang, kata Rasul. 60-an. Kata bid'un disebutkan oleh ahli lughah, ulama ahli bahasa, itu adalah sebuah kalimat bermaksud angka dari 3 sampai 9. Ada juga yang mengatakan itu adalah sebutan untuk angka dari 1 sampai 10. Jadi kalau dikatakan bid'un wasittuna, bisa jadi 61 atau 62, 63, 64 sampai 69. Kalau bahasa kita mungkin 60-an. 60-an itu berapa? Angka pastinya berapa 60-an? Bisa 61, 62, 63. Ya, dalam bahasa Arab bid'un wasittuna itu 60-an. Nah, salah satu di antara cabang keimanan kata Rasul adalah al-haya, sifat malu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di kitab sahihnya dengan lafaz yang lebih lengkap dari lafaz yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 60-an atau 70-an cabang. Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahawa yang rajih di antara dua jumlah yang disebutkan ini adalah 70-an. Jadi iman itu memiliki 70-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi di antara cabang keimanan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan cabang yang paling rendah di antara cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan atau duri dari jalanan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Tayyib. Nah, jadi di hadis yang mulia ini baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa iman itu tidaklah berada pada satu level. Akan tetapi iman itu bertingkat-tingkat. Karena iman itu juga memiliki cabang-cabang. Dan di antara cabang-cabang keimanan tidaklah berada pada tingkatan yang sama. Akan tetapi berbeda antara satu cabang dengan cabang yang lain. Sama juga seperti cabang pohon. Cabang pohon tidak berada di titik yang sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah sedikit, ada yang di bawahnya lagi dan semacamnya. Begitu jugalah cabang-cabang keimanan. Dia tidaklah berada pada tingkatan yang sama. Tapi berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi yang paling tinggi di antara cabang keimanan apa? Itu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah cabang keimanan yang paling tinggi. Saking agungnya kalimat ini, maka dengannya lah seseorang dimasukkan ke dalam Islam. Dan dengannya pula seseorang dikeluarkan dari Islam. Dengannya pula bagaimana? Ketika dia membatalkan ucapan itu atau dia ingkari ucapan itu, maka dia akan keluar dari Islam. Dengan mengucapkan kalimat ini, darah, kehormatan, harta seseorang terpelihara. Tapi ketika dia mengingkari ucapan ini, maka hartanya, kehormatannya, darahnya menjadi halal untuk ditumpahkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta ashhadu an la ilaha illallah." Wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Rasul, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, lalu mereka salat dan membayar zakat, maka terpeliharalah darah, harta dan kehormatannya, kata Rasul. Kecuali dengan hak-hak Islam, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini juga, seseorang dimasukkan ke dalam surga. Sekalipun sebelum dia mengucapkan itu, dia sudah melakukan banyak kesalahan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih? Man kana akhiru kalamihi 'inda mautihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di saat akan meninggal dunia mengatakan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti masuk surga. Maka oleh karena itulah baginda Rasul berusaha benar untuk mentalkinkan pamannya di akhir-akhir kehidupannya, Abu Talib, yang seumur-umurnya tidak pernah menyatakan keislamannya, tidak pernah membuka hatinya untuk menerima dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun beliau membelanya mati-matian, tapi bukan berarti beliau tertarik kepada agama itu, tidak. Maka ketika beliau sakratul maut, datanglah baginda Rasul mengatakan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat saja, aku akan perjuangkan engkau nanti pada yaumul qiyamah. Namun malangnya, setiap kali Nabi mengajarkan kalimat tauhid, maka berkatalah Abdullah bin Umayyah dan juga Abu Jahal kalau saya tidak salah, atau Abu Sufyan, dia katakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan tinggalkan agama nenek moyangmu hanya kena ajakan ponakanmu yang enggak beres ini? Setiap kali Nabi ajarkan kalimat tauhid, asyubuhat dari Abdullah bin Umayyah dibisikkan pula ke telinga Abu Talib, sampai pada akhirnya Abu Talib memilih untuk mati di atas agama nenek moyangnya karena gengsi. Subhanallah, ini berbahaya. Maka jangan suka gengsian, nanti berbahaya, bisa mati sesat gara-gara gengsi. Gengsi dibilang kalah sama ponaan, gengsi dibilang kalah sama bawahan misalkan, akhirnya memilih di atas kesesatan karena mempertahankan ego dan semacamnya. Ini berbahaya. Nah, intinya adalah bahwa kalimat inilah yang akan menghantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang panjang, hadis bitaqah, semua kita mendengarnya, saya yakin, bahwa nanti pada yaumul qiyamah ada seorang hamba yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ditampakkan kepadanya semua catatan amalnya yang jumlahnya sebanyak 99 lembar. Satu lembar catatan panjangnya sejauh mata memandang. Disitulah tercatatkan, terpailkan dengan rapi semua pekerjaan kita, mulai dari kita baligh sampai kita akan meninggal dunia. Kiranya 99 lembaran catatan amal itu isinya adalah maksiat, dosa, pembangkangan. Apa kata Allah kepada yang wahai hamba, wahai pulan, engkau kenal buku ini? Kenal ya Rabb. Apakah ada di dalam catatan ini yang bukan amalmu termasuk ke sana? Salah input misalkan, enggak bisa aja, ya kan? Kita kan suka salah input. Ada enggak yang salah input malaikat-malaikat saya? Hal zalama kita baca, kata Rasul, kata Allah taala, apakah ada juru tulis saya yang salah input, yang bukan dosa engkau masuk ke sini? Apa kata dia? Enggak ada ya, ini memang perbuatan saya semua ini. Terus kata Allah, apa engkau punya uzur? kenapa engkau melakukan itu? Subhanallah. Coba lihat bagaimana sayangnya Allah Ta'ala. Dan jelas salah, ditanya lagi oleh Allah, ada enggak alasan engkau? Kenapa kau lakukan itu? Ada enggak alasan yang bisa menyelamatkan engkau? Ada enggak bukti untuk meringankan dakwaan? Dia bilang, enggak ada ya Rob. Enggak ada. Memang begitulah saya. Ya kan? Ah. Terus kata Allah, apa engkau punya sebuah kebaikan? Enggak ada juga ya Allah. Enggak ada. Waktu itu jujur semua. Ya kan? Enggak ada ya Allah. Enggak ada. Lalu ketika dia sudah pasrah begitu, merasa tidak ada lagi yang bisa diharapkan, catatan amal semua dosa, kebaikan pun tidak punya, lalu dikeluarkanlah oleh Allah Azza wa Jalla secarik kertas atau satu buah kartu. Satu buah kartu. Lalu apa kata Allah? Wahai hamba, di hari ini tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Engkau ada punya sebuah kebaikan, kata Allah Ta'ala. Diperlihatkanlah kepadanya sebuah kartu itu. Apa kata hamba itu? Ya Rab, kalaupun ada, apalah gunanya secari kertas itu dibandingkan 99 lembar catatan yang sepanjang ini. Untuk apa pula gunanya? Enggak ada artinya ya Rab. Lalu ditunjukkan yang mana di kartu itu tertuliskan apa? Kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Lalu diletakkanlah di atas neraca timbangan. 99 catatan amal diletakkan dalam satu piringan timbangan. Dan yang satu kartu itu diletakkan pula dalam satu timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi ya ikhwani? Rajat ilaihi la ilaha illallah. Kiranya timbangan itu miring ke arah kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Coba bayangkan. Satu kartu yang tertuliskan padanya la ilaha illallah bisa mengungguli bobot 99 lembar catatan amal yang sebanyak itu, yang isinya dosa dan maksiat seumur hidup hamba itu. Coba bayangkan. Maka wajar kalau Nabi katakan fa'alaha kalimatu alla ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid itu. Kemudian kata Nabi fa'adanaha imatatul adha anit tariq. Di hadis Imam Muslim. Di sini tidak ada. Yaitu menyingkirkan duri dari jalanan atau gangguan dari jalanan. Nah, mengucapkan la ilaha illallah itu perkataan lisan apa perkataan hati? Perkataan lisan. Berarti amalan zahir. Menyingkirkan gangguan dari jalanan itu pekerjaan apa? Hati atau anggota badan? Pekerjaan anggota badan. Nah, akan tetapi Nabi menyebut itu semua adalah cabang-cabang dan tingkatan-tingkatan keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan dakhilun fi musammal iman, masuk ke dalam makna iman di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Makanya dibawakan hadis ini di dalam bab ini. Kemudian Rasul mengatakan al-haya syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari keimanan. Malu ini pekerjaan apa ini? Pekerjaan hati atau pekerjaan tangan? Pekerjaan kaki? Yang malu apa? Malu pekerjaan hati. Malu itu adalah pekerjaan hati. Jadi di sini ada amalan batin, ada amalan zahir. Disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekali lagi menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Bersamaan dengan bertingkat-tingkatnya cabang-cabang keimanan. Kemudian iman itu masuk ke dalamnya amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir. Makanya kita ulang kembali, Allah Azza wa Jalla selalu iringi kata alladzina amanu di dalam Al-Quran dengan wa'amilu as-salihat. Innalladzina amanu wa'amilu as-salihat. Selalu kata-kata amanu disertai dengan kata wa'amilu as-salihat. Menunjukkan bahwa tidak ada iman tanpa amal. Semakin sempurna iman, maka akan semakin hebat amalnya. Semakin hebat amalnya, idealnya tentu menunjukkan imannya lagi naik. Ini adalah definisi iman di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Taib. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-10 atau bab yang ke-4 di dalam kitabul iman. Bab al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lain dari lisan dan tangannya. Orang yang selamat dari lisan dan orang yang selamat muslim lain atau orang lain dari lisan dan tangannya. Maksudnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Tayyib. Yang dimaksud dengan muslim di sini disebutkan oleh para ulama adalah muslim kamilul iman. Muslim yang sempurna imannya. Muslim yang sempurna imannya. Bukan berarti orang yang lisannya pernah menyakiti hati orang atau tangannya pernah mengganggu orang dikatakan tidak beriman. Tidak pula begitu. Karena ini hanya bicara tentang kesempurnaan, bukan aslul iman. Tapi kesempurnaan. Orang yang imannya benar-benar sempurna atau iman kalau lagi sempurna, maka akan memberikan efek lisannya itu terjaga, tangan dan anggota badan juga terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang beliau riwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Tayib. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas. Beliau adalah Abul Hasan Al-Kharasani Al-Marruzi summa Al-Baghdadi. Ayahnya bernama Nahiyah ibnu Shu'aiba. Dan ada juga yang mengatakan Abdurrahman. Beliau ini adalah seorang imam hafiz qudwah, bahkan beliau adalah syekhnya Syam pada waktu itu. Dan muhaddis Asqalan. Asqalan merupakan sebuah kota yang juga berada di kawasan Syam. Beliau dilahirkan pada tahun 132 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 220 dengan usia 88 tahun rahimahullahu taala. Dan beliau telah melakukan safar ilmiah untuk mempelajari atau mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah berpetualang ke Irak, ke Mesir, ke Haramain, ke Syam dan ke berbagai belahan dunia Islam pada waktu itu untuk mempelajari dan mengumpulkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau telah mengambil hadis dari Al-Imam Mubarak bin Fadalah, dari Syu'bah bin Hajjat, dari Al-Lais, dari Hammad bin Salama, dari Syaiban An-Nahwi, dari Israel Ibn Yunus, dan banyak lagi ulama-ulama lain yang beliau belajar kepada mereka dan mengambil hadis dari mereka. Dan dari beliau ini telah diambil pula hadisnya oleh sejumlah para ulama, di antaranya adalah Imam Abu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Muhammad bin Azhar, Imam Muhammad bin Abdullah Al-Akkawi, dan juga Imam Hashim ibn Marsad At-Tabarani, Imam Ishaq ibn Suwaid Ar-Ramli, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain seperti Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, Abu Hatim Ar-Razi, Sabit bin Nu'man Al-Huji, Ibrahim Ibnu Daizil As-Sifannah, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang mengambil hadis dari beliau rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kemudian dari Adam ibn Iyas, beliau mengatakan haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah adalah Syu'bah bin Hajjad ibn Warat Abu Bistam Al-Azdi Al-Ataki rahimahullahu ta'ala. Beliau salah seorang imam besar hafiz, bahkan ulama seniornya Basra. Beliau adalah amirul mu'minin fil hadis dan orang yang paling luas ilmunya. Sampai-sampai dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa tidak ada yang bisa melampaui keilmuan Syu'bah pada masa itu. Beliaulah ulama terbesar di masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau tinggal di Basrah semenjak kecilnya. Dan beliau juga sempat bertemu dengan ulama-ulama Basrah dan mengambil ilmu dari mereka, di antaranya belajar kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Dan dari beliau ini diambil pula hadis oleh sejumlah para ulama, di antaranya oleh Anas bin Sirin, Ismail bin Raja, Salama bin Kuhail, dan juga Qatadah bin Di'amah, Muawiyah bin Qurrah, dan juga Abu Sa'id Al-Makburi. Diambil juga hadis oleh Adi bin Sabit dari Ubaid ibn Hasan, oleh Ayub As-Sukhtiyani. Ayub As-Sukhtiyani adalah salah seorang guru Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi ulama-ulama yang seperti Mansur bin Mu'tamar dan yang lainnya. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan An Abdullah ibnu Abi Safar, dari Abdullah bin Abi Safar. Abdullah bin Abi Safar adalah Sa'id bin Yuhmid Al-Hamdani Al-Kufi, seorang faqih yang beliau telah mengambil hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Barra ibnu Azib, dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, dari ibnu Umar, dari Najiyah ibnu Ka'ab, dan yang lainnya. Sedangkan dari Abdullah bin Abi Safar telah diambil pula hadisnya oleh Al-Imam A'mas Sulaiman bin Mihran rahimahullahu ta'ala, oleh Ismail ibnu Abi Khalid, dari oleh Yunus ibnu Abi Ishaq, oleh Malik ibnu Mighwal, dan ulama-ulama yang lain. Beliau ini wafat pada tahun ke 113 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa Ismail ibnu Abi Khalid, dan dari Ismail ibnu Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali Al-Ahmasi Al-Kufi. Beliau seorang hafiz, imamun kabir. Beliau adalah muhaddisnya Kufa pada zaman itu, bersama Imam Wa'amash rahimahullahu ta'ala. Dan hadisnya telah diambil oleh sejumlah para ulama, di antara Abdullah bin Abi Aufa, Al-Imam Ubay atau Abi Juhaifah Wahab As-Su'ai. As-Su'ai maksud saya. Kemudian oleh Amr bin Harais Al-Makhzumi, Abu Kahil Al-Qais, Abu Kahil Qais Ibnu A'id, dan ulama-ulama yang lain. Beliau ini Ismail bin Abi Khalid termasuk sigharut tabi'in, yaitu tabi'in junior, murid dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Kemudian beliau mengambil hadis ini dari Sya'bi. Sya'bi beliau adalah Abu Mutarrif Abdul Rahim Ibnu Qasim Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Syekhul Malikiyah mufti baladih. Beliau adalah syekhnya Malikiyah dan mufti di negerinya pada masanya. Ya, beliau telah mengambil hadis dari sejumlah ulama-ulama di masanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah ulama besar yang tidak diragukan lagi ke ilmunya. Beliau wafat pada bulan Rajab di tahun 77 Hijriah. Ya. Kemudian beliau mengambil hadis ini dari siapa? Dari Abdullah ibn Amr. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr maksudnya adalah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr ibnu As rahimahu radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau baru mengatakan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ya, seorang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwa yang dimaksud dengan muslim di sini adalah muslim kamilul iman. Muslim kamilul iman. Karena perkara menjaga lisan dan menjaga tangan itu bukanlah perkara yang menyangkut dengan keislaman dan kekafiran. Tidak. Akan tetapi ini hanya bicara tentang kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Sama juga di antara sabda Nabi yang mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah dia tinggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Hal-hal yang tidak penting baginya. Jadi orang mukmin yang sempurna iman, mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang tidak berguna baginya, tidak penting. Apalagi yang tidak halal. Yang halal saja tapi tidak penting baginya, dia tidak akan lakukan. Walladzina hum anil lawi mu'ridun, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang selalu menghindar, berpaling dari yang lagha, yang sia-sia, yang tidak berguna. Maka ini harus kita perhatikan. Kalau kita ini benar-benar seorang mukmin sejati, maka pastikan jangan menghabiskan waktu untuk atau di tempat yang tidak berguna. Apalagi hanya ngobrol-ngobrol enggak jelas, ngabisin waktu, lapar pulang ke rumah, sampai di rumah nasi enggak ada, dimarahi istri gitu ya kan. Padahal dia belum ngasih uang belanja. Nah, hari-hari nongkrong di warung saja. Ya, ini karakter seorang muslim, meninggalkan hal-hal yang dia tidak butuhkan. Nah, di sini dia pastikan selamat muslim lain dari lisan dan tangannya. Nah, disebutkan oleh para ulama, kenapa di sini disebutkan lisan secara khusus dan juga tangan? Kenapa tidak disebut hati? Kenapa tidak disebut kaki juga? Kenapa tidak disebut mata juga? Apa hanya lisan dan tangan saja yang mesti dijaga? Yang lain boleh dilepaskan? Apakah begitu maknanya? Tentu saja tidak. Disebutkan lisan secara khusus, kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, li'annahu mu'abbiru amma fin nafsi. Pertama sebabnya, karena lisan ini dialah yang bisa membongkar dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Sesuatu yang tersimpan di dalam hati tidak diketahui oleh siapapun sampai dibocorkan oleh lisan kita. Nah, kemudian lisan ini juga bisa mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi lama. Mungkin orang-orang sudah pada lupa. Lalu diungkapkan lagi oleh lisan sehingga orang jadi tahu. Begitu juga yang sedang terjadi dan yang nanti akan terjadi, semua itu lisan paling berperan untuk membongkar dan mengungkit serta membeberkannya. Maka lisan ini perlu dijaga betul. Lisan perlu dijaga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Mayyatmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanhu lahu jannah." Barang siapa yang bisa menggaransikan untukku, kata Rasul, anggota yang ada di antara dua gerahamnya, apa maksudnya? Lisannya. "Wa ma baina rijlain," yang ada di antara kedua kakinya, itu kemaluannya. Kalau bisa dia garansi itu kepadaku, kata Rasul, tidak akan dilakukan untuk hal-hal yang tidak halal, atmanu lahul jannah. Saya pastikan untuknya surga. Subhanallah. Begitulah besarnya keutamaan menjaga lisan dan kehormatan. Menunjukkan dua hal ini adalah fitnah yang besar bagi manusia. Dan kita mungkin merasakan, yang tidak peduli saja yang tidak merasakan itu. Yang peduli mau memperhatikan, alangkah seringnya kita menyesal gara-gara ucapan lisan, ada hati yang tersakiti, ada aib yang terbongkar dan semacamnya, akhirnya kita menyesal. Makanya lisan ini dijaga. Bukan berarti yang lain tidak dijaga. Begitu juga dengan tangan. Kenapa disebut dengan tangan? Kata para ulama, li'anna liyat aksarul af'ali biha, karena tangan ini lebih banyak tingkahnya, lebih banyak yang bisa dia perbuat ketimbang yang lain. Mukul orang bisa juga tangan, ngambil barang orang iya juga, nyembunyikan iya juga, apa ajalah, lebih banyak kejahatan-kejahatan tangan dibandingkan yang lain. Maka disebutlah tangan. Jadi penyebutan lisan dengan tangan adalah ala sabilil aghlab. Karena dua anggota ini yang paling banyak masalahnya. Yang paling banyak tingkah lakunya. Kalau tangan dan lisan bisa kita jaga, maka yang lain akan lebih mudah untuk dijaga. Tapi kalau lisan gak bisa dijaga, tangan gak bisa dijaga, maka yang lain pun juga akan ikut sulit untuk dikendalikan. Nah, jadi kembali lagi bahwa di antara bentuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah dia benar-benar menjaga tutur kata dan perbuatannya. Sehingga tidak ada yang tersakiti dari orang-orang yang mendengarnya atau dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dan ini dibawakan di dalam bab iman juga. Karena ini juga bagian dari cabang-cabang keimanan. Dan dia mempengaruhi iman. Orang yang sempurna imannya, maka lisannya akan terjaga. Yang sempurna imannya, perbuatannya akan terjaga. Bila mana lisan tidak terjaga, perbuatan tidak terjaga, menunjukkan iman juga lagi bermasalah. Maka pastikan ya ikhwani, ini bukan untuk mengukur orang lain, tapi untuk mengukur diri sendiri. Di hari ini ingatlah, dari pagi tadi bangun sampai nanti menjelang tidur, kira-kira dari lisan yang kita gunakan di hari ini berapa persen untuk yang bermanfaat, berapa persen yang tidak bermanfaat. Nah, disitulah posisi iman kita di hari ini. Begitu juga perbuatan kita. Dari tadi bangun sampai sekarang, kemana lebih banyak waktu itu dihabiskan? Di warung kopi kah? Di masjid kah? Tahsin kah? Majlis riba kah? Nah, jawab sendiri, disitulah level iman kita. Kalau banyak positifnya, berarti alhamdulillah, mudah-mudahan iman kita masih lebih dominan ketimbang kejahatan kita. Tapi kalau di hari ini ternyata waktu yang ada lebih dominan terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat, baca WA-nya kebanyakan dibandingkan baca Qur'annya, maka ini ya tidak usah nunjuk ke orang, tapi akuilah dan ketahuilah disitulah iman kita untuk hari ini. Nah, kalau kita bisa seperti ini, untuk lebih mudah berhati-hati di hari-hari yang akan datangnya. Nah, jadi sekali lagi, ini dibawakan di dalam bab umurul iman, yaitu cabang-cabang keimanan. Karena menurut ahli sunnah, iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan ucapan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Yazidu wa yankus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dari dua hadis yang tadi sudah kita dengarkan. Dan mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Kebenaran dari Allah dan Rasulnya saja, kekhilafan, kejanggalan dari saya pribadi, karena kurangnya ilmu, terbatasnya kemampuan. Dan kita bermohon kepada Allah agar senantiasa dibimbing ke jalan kebenaran dan diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, insyaallah taala. Sampai di sini, wasallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.